Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah mendengarkan muhadarah yang indah dari guru kita Syekhuna Abdullah bin Umar Mar'i dengan tema kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula telah kita dengarkan muhadarah yang indah dari Syekhuna, dari guru kita Syekh Uthman Ibn Abdullah As-Salimi hafizahullahu taala. Kalimat-kalimat yang indah, bekal-bekal yang sangat bermanfaat. Dan ini tentunya dari panitia pelaksana karena dipandang bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sumber dari kebaikan surga di dunia ini. Siapa yang tidak memilikinya, dia tidak akan memasuki surga di akhirat dengannya. Karena itu apa yang kita ketemukan di tema ini adalah hal yang diharapkan bernilai dan bermakna di dalam kehidupan kita, selalu membangun kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Demikian pula mengenal tentang bahaya taklid, bahaya ikut-ikutan adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah untuk kebaikan dirinya sendiri. Jangan sampai ia tergolong kepada orang-orang yang menyesal pada hari kiamat yang dihikayatkan di dalam Al-Quran. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. Dan hari kiamat itu tatkala hari seorang yang zalim dia menggigit kedua tangannya. Perhatikan, bukan jari yang digigit. Seorang kalau menyesal di dunia, dia gigit kukunya, dia gigit jarinya, bingung, menyesal. Ini dua tangannya masuk ke dalam mulutnya. Penyesalan yang sangat dahsyat. Apa yang dia katakan? Wahai andai kata saya di dunia tidak mengikuti jalan si fulan, tidak menjadikan si fulan sebagai orang yang saya cintai, yang selalu saya ikuti jalannya. Wahai andai kata saya, wahai betapa menyedihkannya keadaanku. Andai kata saya di dunia mengikuti jalan Ar-Rasul, tapi syaitan telah menyesatkanku. Dan syaitan itu sangat banyak membuat manusia itu, atau sangat banyak menipu manusia. Dan di alam kubur tidak ada manfaatnya ikut-ikutan. Sebab setiap orang akan menjawab pertanyaan malaikat dengan keyakinannya. Karena itu diterangkan di dalam hadis Al-Bara bin Azib riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Dan hadis tentang ujian di alam kubur datang juga dari hadis Abu Hurairah, dari hadis Aisyah, dari berbagai riwayat. Apabila seorang fajir, seorang yang banyak bergelimang dosa, dalam sebuah riwayat seorang munafik didudukkan di alam kubur, dia ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? "Man nabiyuk?" Maka dia menjawab, "Ha ha, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu." Dia hanya menjawab, "Ha ha, saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, saya juga ikut mengucapkannya." Jadi bukan tidak pernah dia dengar jawabannya, pernah dia dengar, dia hanya ikut-ikutan. Maka di alam kubur ikut-ikutannya ini tidak memberi manfaat. Tiap kali dia tidak menjawab, dia dipukul dengan mitraqah. Kata Nabi, andai kata palu ini atau gada ini dipukulkan gunung Uhud, akan hancur gunung Uhud itu berkeping-keping. Karena itu hendaknya kita bangun kehidupan ini dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti dari kehidupan kita. Dan mari kita jadikan kehidupan ini sebagai kehidupan yang di dalamnya kita menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita selalu menjadi orang-orang yang menatap untuk diri kita kebaikan. Sebab pada hari kiamat kita sendiri yang menanggung apa yang kita lakukan. Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Siapa yang beramal salih untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat kejelekan dia sendiri akan menanggungnya. dan Rabbmu tidak pernah mendzalimi seorang hamba pun. Karena itu, mari kita tatap kehidupan ini dengan tatapan orang-orang yang mempersiapkan bekal untuk dirinya sendiri. Iya. Mari kita jalani kehidupan ini di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan jangan sampai kita tergolong ke dalam orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti petunjuk selain dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ikut-ikutan terhadap perkara yang tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang ditegakkan oleh panitia pelaksana untuk ceramah dari para ulama kita di kesempatan ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan saya mewakili panitia pelaksana mohon maaf sebesar-besarnya atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik, rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan balasan yang terbaik untuk mereka kelak di kemudian hari. Atas segala macam kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.